الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا. أما بعد، sebutkan ketentuan adat maktuf untuk ya kana baqiyah dari bilangan 21 sampai 99. Nah, ketentuannya apabila adatnya apa? Adatnya adalah mu'rab. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Yang kedua, untuk satuan satu dan dua mencocoki makdudnya. Mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Alal qiyas 1 2. Untuk bilangan 3 sampai 10 itu aksul qiyas, menyelisih makdudnya. Mudzakkar muannas muannas mudzakkar. Yang ketiga, nah yang ketiga apa? Makdudnya atau untuk bilangan puluhan tidak ada perbedaan antara mudzakkar muannas, tidak berubah. Kemudian yang berikutnya, makdudnya senantiasa berupa mufrad nasab sebagai tamyiznya. Berulangnya Pak Kias. Bilangan maktub itu bilangan maktub bilangan yang antara 21 sampai 99. Terus kemudian dalam keadaan mu'rab. Bilangannya mu'rab. Bilangannya mu'rab. Bisa rafa, nasab, majrur. Bilangan puluhannya tidak berubah. Artinya sama-sama anas atau mudzakkar. Kemudian bilangan satuan dirinci 1 dan 2 mencocoki makdudnya. Mudzakkar muannas muannas. 3 sampai 9 menyelisih makdud. Mudzakkar muannas muannas mudzakkar. Terus makdudnya selalu berupa nasab sebagai tamyiz. Mufrad nasab sebagai tamyiz. Telah datang 21 pelajar laki-laki. Undang ya Pak Isa. Ja'a wahidun wa isruna taliban. Nah, aku telah melihat 21 pelajar laki-laki. Oke lagi ya. Nah, wa isrina. Berarti kan isrun itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wahidan wa isrina. Aku telah melewati atau berpapasan dengan 21 pelajar laki-laki. Bosman. Marartu bi wahidan. Mu'rab. Bi ada huruf jernya. Bi wa. Wa. Wa. Kok isru isrina? Nah, wahidin wa isrina taliban. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang ke 11. Isnadul fi'il mudhari' ila dhamair. Disandarkannya fi'il mudhari' kepada dhamir-dhamir. Rutabud dhamair, tingkatan dhamir-dhamir. Dari sisi yang paling kuat, urutannya dhamir itu apa tingkatan yang paling kuat? Ya, fa'na banumer. Mutakalim, terus mukhatab, terus ghaib. Nah, di sini disusun dari yang paling lemah, ghaib dulu, mukhatab dan mutakalim. Kemudian pembagian dhamir juga untuk mudzakkar muannas. Mudzakkar ada muannas. Dhamirul fa'il mufrad hamidun yadhhabu. Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiru huwa. Mustatirnya di sini apa? Jawazan. At-tullabu yadhhabuna. Dhamairul fa'il jama'. Fa'ilnya mana? Wawu jama'ah. Yang gaib kedua muannas aminatu tadhhabu. Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiru hiya. At-talibatu yang jamak yadhabna, fa'ilnya dhamir nun niswah. Nah, ini untuk musanna enggak disebutkan ya. Kalau musanna indah ya Pak Raihan. Mudzakkar, musanna mudzakkar. Antum buat contohnya. At-talibani yadhabani. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya alif. Alif nun. Alamatur rafa. Gaib muannas musanna. Indak ya Pak Usman. Ya tabatani. Waduh. Mau digabung-gabung. Jangan digabung madi mudore. Madi itu taknya di belakang, mudore taknya di depan. Kalau tak ngarep orang buru ya bingung. Tadhabani. Iya, gak usah tak di belakang. Kalau mudore, kalau mati ya belakang. Dahabata. At-talibatani tadhabani. Mana fa'ilnya? Nomer? Oh, mustatir. Alif. Kelihatan, baris. Nunnya tanda rofa. Yang muhatab mudzakkar mufrad anta tadhabu, fa'ilnya mana? Anta tadhabu, fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun, jawazan atau wujuban? Jawazan itu yang bagaimana? Jawazan itu yang bisa dipakai dikasih dohir. Kalau wujuban nggak bisa. Tadhabu misalkan antum kasihkan Muhammadun nggak bisa. Anta tadhabu Muhammadun nggak bisa. Maka ini hukumnya wujuban. Ya mustatirnya wujuban. Yang musanna Abah Lukman. Muhatab musanna mudzakkar. Contohkan. Fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu? Takdiruhu. Anta. Tadhaba ini kok anta ini? Alif. Nah iya, dhamir alif. Mustatir itu enggak kelihatan. Kalau tadhaba ini kelihatan alifnya. Yang jamak antum tadhabuna. Fa'ilnya dhamir? Wau jamaah nunnya tanda rofa. Muannas anti tadhabin. Mana fa'ilnya? Makias. Ya ul mukhatab. Ya mukhatabah. Musanna muannas ya khana. Aba Isa. Antuma. Antuma tadhabina. Antuma sama dengan mu'an mudzakkar. Tadhhabani. Antuma tadhhabani. Fa'ilnya dhamir ya. Ndi ya iram ya. Tadhhabani. Tadhhabani alif. Alif. Antunna tadhhabna. Mana fa'ilnya? Non. Tanda rupanya apa? Tanda rupanya apa, Pak Tagia? Ma bening, enggak ada tanda rupanya. Iya, enggak ada. Kenapa ma bening? Maaf ini atas. Sukun. Mutakallim, mudzakkar, muannas, ana adabu, fa'ilnya. Usman. Satir apa? Satiruhu. Ana. Sama. Nahnu nadhabu. Fa'ilnya musanna mutakalib mudzakkar muannas mutakalim kok. Itu gak ada. Anak wanita. Ya nahnu. Dua orang ya nahnu. Tiga orang nahnu. Ya jangan bingung. Nah. Dua orang ya nahnu. Kan nahnu itu untuk mutakalim wa ma'ahu ghairuhu. Satu orang pembicara yang bersama yang lainnya. Bersama itu bisa satu orang, berarti dua, tiga, empat, dan seterusnya. Bisa juga untuk satu, mu'adzim nafsahu. Baik, kita baca tasrif dari dhamir dan langsung fi'il mudhari'nya ya. Huwa yadhhabu. Huwa yadhhabu. Huma yadhhabani. Huma yadhhabani. Hum yadhhabuna. Hum yadhhabuna. Hiya tadhhabu. Hiya tadhhabu. Huma tadhhabani. Huma tadhhabani. Hunna yadhhabna. Hunna yadhhabna. Anta tadhhabu. Anta tadhhabu. Antuma tadhhabani. Antuma tadhhabani. Antum tadhhabuna. Antum tadhhabuna. Anti tadhhabina. Anti tadhhabina. Antuma tadhhabani. Antuma tadhhabani. Antunna tadhhabna. Antunna tadhhabna. Ana adhhabu. Ana adhhabu. Nahnu nadhhabu. Nahnu nadhhabu. Coba, Usman. Dhamir dan fi'ilnya langsung. Huwanya sekali aja, jangan huwa huwa huwa. Oh ya, orang sufi pikir huwa. Huma ya tabani. Hum ya tabuna. Iya ya iya iya tatabu. Huma tatabani. Bunda tatabani. Ya yad habna. Anta tadhhabu. Antuma tadhhabani. Antum tadhhabuna. Anti tadhhabina. Antuma tadhhabani. Tadhhabani. Antunna tadhhabna. Anna Baik. Qala al-mukhatab al-mudzakkar wal ghaibul muannas lafdhuhuma fil mudhari'i wahidun. Mukhatab mudzakkar, satu orang laki-laki yang dia bicara, kamu, dan ghaib muannas, dia perempuan, lafadznya pada mudhari'nya sama, yaitu tadhabu. Bedanya kalau mukhatab itu fa'ilnya tadi apa? Ya, akhun arif. Tadhabu yang kamu laki-laki fa'ilnya apa? Domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kalau hiya tadhabu fa'ilnya mustatirnya jawazan. Bedanya itu ya. Kalau mukhatab mustatir wujuban, kalau ghaibah mustatirnya jawazan. Al-fi'lul mudhari'u ma'al fa'il mudhakkar yabda'u biharfil ya. Fi'il mudhari' bersama fa'il mudhakkar diawali dengan huruf ya. Yadhabu Muhammadun, yadrusu talibu. Mana fa'ilnya yadrusu talibu? Aba Luqman. Talibu. Dibalik, at-talibu yadrusu, fa'ilnya mana? Boleh enggak langsung at-talibu yadrusu fa'ilnya talib? Kenapa? Fa'il senandanya di setelah fi'il. Nah, tidak boleh mendahului fi'il. Al-fi'lul mudhari' ma'al fa'il mu'annas yabda'u biharfit ta. Fa'il mudhari' bersama fa'il mu'annas diawali dengan huruf ta. Tadhabu Maryamu. Fa'ilnya mana? Pak Kias? Maryam. Hukumnya tak ini apa? Boleh atau wajib? Boleh. Boleh. Berarti boleh tak, boleh ya? Oh. Wajib. Kenapa wajib? Ada Maryam. Ada Maryam. Kalau ada Aisyah? Boleh apa wajib? Karena fa'ilnya mu'annas hakiki dan bertemu langsung. Hukumnya wajib. Ya, tidak ada fasil. Tadhabu at-talibatu. Tadrusu talibatu. Fa'ilnya mana ya, Pak Isa? Fa'ilnya at-talibatu. Nah, at-talibatu tadrusu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Perempuan. Takdiruhu hiya. Nah. Adhabu, tadhabu, yadhabu, nadhabu, alamatu rafid dhammah. Adhabu, tadhabu, yadhabu, nadhabu. Kalau adhabu fa'ilnya apa? Pak Luqman. Mustatir apa? Huruf? Ana. Nah. Yadhabu, nadhabu. Sama ya, mustatir wujuban nahnu. Tanda rafanya dengan dhammah karena sahihul akhir. Yadhabuna tadhabina, yadhabani tadhabani, alamatu rafi tsubutun nun, karena af'alul khamsa. Wawu dan ya fa'il, nunnya tanda rofa. Yadhabna dan tadhabna mabniyun ala sukun. Jadi kalau ditanya tanda rofanya apa? Enggak ada wong mabni. Ta rofa nasab jar jazm itu mu'rab. Itu mabni enggak ada. Difahami insyaallah ya, ini i'rab fi'il mudhari. Jadi mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ma wala annafiyatani, ma dan la nafiyah, peniadaan. Tidak ya. Yunfal fi'il madhi bi man nafiyah. Fi'il madhi dinafikan dengan ma nafiyah. Ma dhahabtu, aku tidak pergi. Maka taba aliun ad-darsa, Ali tidak menulis pelajaran. Aliun sebagai apa ini ya khona badakiyah? Fa'il ad-darsa maful bi. Ma syaribnal asyiro, kami tidak minum sirup. Fa'ilnya mana? Nomir? Nah. Al-asyiro. Kok fa'il kabeh kepiye? Maful bih. Yunfal fi'il mudhari' bila nafiyah. Adapun fi'il mudhari' dinafinya dengan la nafiyah. La adhabu, la yaktubu aliyun ad-darsa, la nasrabul asyura. Nah. Harful istiqbal, huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu sin dan saufa. Sin dan saufa. Bedanya apa sin dan saufa ya Abu Umar? Akhallu istiqbalan min saufa, lebih sedikit akan datangnya dibandingkan dengan saufa, ya. As-sin wa huwa lil mustaqbalil qarib, untuk masa yang akan tapi dekat, enggak lama, ya. Akan. Takul sayarjiul mudiru gadan insyaallah, kepala sekolah itu akan kembali besok insyaallah. Amalannya apa ya Pak Rayhan? Huruf istiqbal ini amalannya tidak ada. Tidak ada amalannya. Nama lainnya huruf apa ini? Tanfis. Harfu tanfis. Nah. Tidak ada amalannya, tidak ada pengaruhnya dimasukin atau tidak, hanya memberikan faedah apa? Menunjukkan waktu yang akan datang. Sadhabu ila Makkah ba'da usbu'in insyaallah. Artinya apa ya Pak Usman? Sadhabu ila Makkah ba'da usbu'in insyaallah. Saya akan pergi ke Mekah pada minggu. Sepekan lagi insyaallah. Setelah sepekan ya. Sepekan lagi insyaallah. Saksi lumala bisi ba'da yaumaini insyaallah, artinya saya akan mencuci baju-baju saya setelah 2 hari insyaallah. Mambu 2 hari. Baik, naktabi bihada barakallahu fiik. Gunung Bila kemana? Biasanya kalau Ahad emang gak datang. Ahad gak datang ya? Senin, Selasa, Rabu. Sabtu gak juga. Oh iya. Biasanya. Ahad gak datang. Iya.